Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumu ta'lima al-istifada wa al-hasalatu min shubbi kitabillahi bi kitabillahi sunnati rasulihi wa dalala 'ala al-hayy. Sunan ya. As-sunan fi yaumil aid wa lailatihi. Sunnah-sunnah yang ada pada hari raya, wa lailatihi, dan pada malam hari raya. Yang pertama adalah at-tahmi'atu bila indi sunnatun. At-tahmi'atu mengucapkan selamat bila ini dengan datangnya hari raya, sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi termasuk yang sunnah yang ada pada hari raya adalah mengucapkan selamat hari raya. Alhamdulillah sudah kebiasaan dan menjadi tradisi di sini. Ketika hari raya kita mengucapkan minal aidin wal faidin kulla amin wa antum khair. Jadi ucapan itu adalah ucapan yang sunnah. Tapi ingat, setiap ibadah akan didapatkan pahalanya kalau diniatkan untuk ibadah. Maka kalau niat hanya untuk kebiasaan, niat hanya untuk tradisi aja, bukan niat ibadah, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mengucapkan minal aidin faidin, diniatkan di situ bahwasanya itu adalah hal yang disunnahkan, suatu ibadah, suatu yang dianjurkan dalam agama. Jadi dengan demikian, maka ketika itu baru dia akan mendapatkan pahalanya. Baik diucapkan secara langsung ataupun melalui telepon, ataupun juga akan melalui SMS dan yang lain-lain. Ya, sekarang ada WhatsApp dan ada yang BBM dan macam-macam kan. Ya, itu sebenarnya ya, HP yang ada itu sebenarnya digunakan untuk hal yang semacam itu. Digunakan untuk hal yang positif, digunakan untuk ibadah, silaturahmi, ya, untuk membantu di situ orang lain, untuk tanya bertanya dalam masalah agama dan lain sebagainya. Jadi bukan dijadikan sebagai alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukumnya sunnah. Wa yadkhulu waqtuha, dan masuk waktunya. Kami kembali kepada tahniah fi Idul Fitri, dalam hari raya Idul Fitri, mimamuri bilailatihi. Di waktu maghrib, lailatuhu lailatal id. Jadi masuk waktu sunnah tersebut ketika maghrib malam hari raya. Jadi ini yang perlu diketahui. Jadi kalau SMS-an minal aidin wal faidin tapi belum maghrib malam hari raya, berarti belum mendapatkan pahala. Jadi maghrib baru masuk waktunya. Jadi mulai maghrib malam hari raya sudah masuk waktu yang sunnah mengucapkan minal aidin wal faidin. Ya, sampai selesai hari raya. Kapan selesai hari raya? Bil maghrib. Selesai hari raya kapan? Bil maghrib yaumul id, di waktu maghrib yang selanjutnya di hari raya tersebut. Wa yakhul waktu hafi idil fitri bil maghrib lailatihi. Wafil adha, bagaimana kalau Idul Adha yang kemarin? Yadhul waktu id, waktu tahniah fi Idul Adha bi subhi arafah. Masuk waktunya dengan masuknya waktu sholat subuh di hari Arafah. Tanggal 9 Dhul Hijjah, dan di waktu masuknya waktu sholat subuh, maka disitulah masuk waktu yang sunnah untuk mengucapkan selamat hari raya. Jadi subuh di waktu Arafah, kat takbir seperti sama hukumnya dengan sunnah takbir. Di dalam Idul Adha sunnah takbir dimulai semenjak subuh di waktu hari Arafah. Jadi bukan di malam hari raya kalau Idul Adha. Jadi yang hari ke-9 di subuh hari, di duhur, waktu asar, maghrib dan seterusnya sampai hari tasyrik itu disunnahkan takbir setiap habis sholat. Setiap habis sholat. Bukan setiap saat tapi setiap habis sholat. Kecuali di malam hari rayanya takbir mengursan mutlak itu disunnahkan setiap saat sampai dilaksanakan sholat hari raya. Jadi sama dengan takbir di waktu Idul Fitri. Waktu sanat tahniatu bil'am wasyahar aidan. Dan juga sunnah hukumnya mengucapkan selamat bil'am dengan tahun. Artinya dengan memasuki tahun yang baru. Awal Muharram ini. Yang akan sebentar lagi kita akan menjelang bulan tanggal 1 Muharram ini disunahkan, berarti ketika itu mengucapkan selamat hari selamat tahun baru. Jadi itu juga hukumnya berarti sunnah dan dapat pahala. Bahkan bukan hanya tahun di sini. Ini tahunnya baru Islam ya, jangan nanti tahun awal Januari selamat tahun baru, itu hukumnya tidak sun. Ini Hijriah. Waktu sanut tahniyah bil'am wasyahr, bahkan bulan juga demikian. Masuk bulan baru selamat. Ya. Kita mengucapkan selamat dengan masuknya bulan baru dalam keadaan sehat wal afiat. Ternyata masih disampaikan oleh Allah ke bulan yang baru dalam keadaan baik. Ternyata masih dikasih kesempatan untuk beribadah. Itu artinya tahniyah. Selamat dengan mengharap doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu wasyahr aidan. Tapi semuanya ini sunnah ibtihadul jenis. Sunnahnya ketika satu dengan yang lainnya satu jenis. Maksudnya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Jadi kalau laki dengan perempuan hukumnya tidak sun. Jangan nanti mengucapkan kepada pacarnya selamat hari raya, selamat tahun baru. Ini hukumnya berdua dosa, jelas sudah. Jadi yang sunnah ini sesama jenis, kecuali kalau sama mahram, mahramnya. Kecuali dengan mahramnya orang tuanya, saudaranya, pamannya, ponakannya, tidak masalah. Tapi kalau bukan mahramnya, malah menjadikan hukumnya haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rasulullah. Allahumma rabbi hadhihi al-jawad. Salatu al-qa'ima fi sayyidina Muhammadin wa sahbihi darajatu fi al-'aliyyin wa sallama wa sallama wa tana ba'da dukhuli min al-'alam. Yang kedua, pada yang kedua yundabu lizakari at-tatayyubu wa tazayyumun bi ahsani siyabi wa bi izalati dhufri wa rihi al-karihati. Disunnahkan bagi laki-laki, berarti bukan bagi wanita. Bagi laki-laki disunnahkan apa? At-tayyub, menggunakan minyak wangi, wangi-wangian. Sama ketika di hari Jumat, ketika itu berkumpul orang-orang Muslim, maka ketika itu dianjurkan memakai wangi-wangian sehingga tidak mengganggu saudaranya yang Muslim yang lainnya. Kalau kita bau badan tidak enak, tidak pakai wangi-wangian, maka ketika teman kita, saudara kita mencium bau yang tidak enak, itu berarti termasuk mengganggu orang Muslim. Bahkan bukan mengganggu orang Muslim saja, tapi juga mengganggu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang seseorang masuk ke dalam masjid. Tatkala orang tersebut masuk ke dalam masjid, Masjid Nabi, Masjid Nabawi, disitulah Rasulullah mencium dari badan orang tersebut bau yang tidak enak. apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Beliau memerintah sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum untuk menyeret malaikat, untuk menyeret orang tersebut ke bagi kuburan yang mungkin jaraknya bisa 20 meter. Diusir artinya dari masjid. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan innama yata'azza al-malaika mimma yata'azza minhu banu Adam. Para malaikat akan terganggu dengan bau yang tidak enak, sebagaimana manusia juga akan terganggu dengan bau yang tidak enak. Jadi malaikat pun juga terganggu. Jadi mengganggu saudaranya yang muslim, mengganggu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kadang-kadang barang laki-laki yang masuk masjid kadang bawa rokok. Rokok itu ditaruh di kantongnya, dibawa ke masjid. Ini mengganggu. Sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, tidak dicintai oleh Rasulullah SAW, tidak dicintai salafus saleh. Bahkan seseorang pernah membangun Alawi dari seorang turunan Rasulullah SAW berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Tatkala cucu daripada Rasulullah SAW ini berziarah kepada kakeknya di Madinah Al-Munawwarah, maka disitulah penjaga kuburan bermimpi. Penjaga kuburan Rasulullah SAW bermimpi, yang mana mimpinya melihat Nabi SAW. Cuma herannya, orang yang mimpi ini melihat Nabi SAW dalam keadaan dingin. Mundar-mandir ke sana, jalan ke situ, jalan ke sana, bolak-balik mundar-mandir. Dia seperti halnya orang yang bingung. Yang ditanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, saat ini ada salah satu daripada cucuku yang sedang berziarah kepadaku. Terus kenapa? Aku tidak suka karena di kantongnya ada rokok. Terbangun dari tidurnya, langsung dia kaget. Ini mimpi Rasulullah, mimpi yang hak. Tatkala dia mencari-cari, ternyata betul. Ada yang dari kalangan Alawiyin yang sedang berziarah, sedang di kantongnya ada rokoknya. Akhirnya dikasih tahu mimpinya, dan orang tersebut menjadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti untuk merokok. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW tidak suka dengan bau yang tidak enak. Salah tidak suka, malaikat tidak suka. Ini salah satu contoh bau yang tidak enak, termasuk adalah rokok. Jadi ketika orang-orang muslim berkumpul, hendaknya di situ seorang setiap masing-masing terdapat bau yang harum, bau yang wangi. Itulah kebiasaan atau sunnah, bahkan bukan hanya kebiasaan, tapi itulah sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW setiap saatnya bau wangi, wangi. Tidak perlu pakai minyak wangi pun sudah bau nyaman. Tidak perlu keringatnya pun sudah wangi. Rasulullah SAW kalau lewat di jalan, orang akan tahu kemana Rasulullah SAW menuju. Ya, dia berjalan menuju kemana. Kenapa? Karena bekas jalannya Rasulullah tercium bau yang harum. Itulah Rasulullah SAW. Apalagi selain itu, Rasulullah SAW juga suka dengan minyak wangi. Bahkan dikatakan kan, Subida ilayya min dunyakum salas. Dikatakan An-Nisa atib wa nisa. Wajulat kuratu a'inihis sholat atib. Aku dicintakan oleh Allah daripada duniamu ini tiga hal, perempuan, sholat, dan juga atib. Minyak wangi. Jadi Rasulullah SAW suka dengan yang namanya minyak wangi. Jadi selain itu adalah yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah SAW, itu menjadi sunnah memang. Nah, khususnya bagi laki-laki. Karena bagi laki-laki, ya bagi perempuan bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau tidak kumpul dengan laki-laki. Kalau kumpul dengan laki-laki, tidak dianjurkan wanita itu untuk memakai minyak wangi. Jadi kalau memakai pun dianjurkan minyak wangi bagi wanita itu yang hanya dahara launu walam yadhar rihu khafiya rihu. Itu bagi wanita kalau pakai minyak wangi yang sekiranya dahar launu, tampak warnanya, tapi khafiya rihu, samar baunya, tidak terlalu bau, tidak menimbulkan fitnah. Khafiya rihu. Sebaliknya laki-laki. Yang laki-laki sebaliknya. Kalau pakai minyak wangi, yang khafiya launu. Tapi dhahara rihu. Samar, ya, tidak ada warnanya, tapi baunya masa banyak. Sekarang kebalikannya kalau kita lihat ini. Kalau sudah perempuan lewat, ini baunya. Tapi kalau laki-laki yang lewat, tidak ada baunya. Ini kan fitnah. Karena itu dikatakan ya, waman takun baumar rijal masyiyah ditibi fahya fil hadisi zaniya. Barang siapa waman takun baumar rijal dan siapa di antara wanita yang jarang jalan di antara laki-laki ditibi dengan menekai menyawang fahya fil hadisi zaniya, maka dia disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW adalah orang yang melakukan zina. Artinya yang menimbulkan maksiat zina terutama sebabnya adalah memakai minyak wangi di antara laki-laki. Sesuai dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma ma'na ayyuma imra'atin tata'arab fa nasab baina rijal fa marrat biqaumin liyajidu rihaha fa hiya zaniya." Diulang sampai 3 kali. Ayyuma imra'atin tata'arab, setiap wanita yang memakai minyak wangi, fa marrat biqaumin, kemudian melewati laki-laki sekelompok orang, liyajiduriha, agar mereka orang-orang laki-laki tersebut mencium bau harumnya, minyak wanginya, fahya zaniya, maka perempuan tersebut adalah zani, pezina. Nah, ini bagi wanita tidak dianjurkan, khususnya kalau di antara laki, kalau laki-laki, nah bapak, itu sunnah, bahkan itu kesukaan daripada Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengatakan, man nadifa saubuh khalla hammu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, man nadifa saubu khalla hammu. Barang siapa yang bajunya bersih, maka akan sedikit sumpeknya. Ya, kalau yang bajunya kotor biasanya sumpek-sumpek berarti itu. Kalau bajunya bersih, akan sedikit sumpeknya. Wa man tabarihu, barang siapa yang harum badannya, harum pakaiannya, zada aklu, akan bertambah akalnya. Wa man zada aklu, zada dinu, dan barang siapa yang bertambah akalnya, akan bertambah agamanya. Wa man zada aklu, zada rihu, kalau bertambah dia akalnya, akan bertambah agamanya. Karena semua ibadah itu berpatokan kepada akal. Jadi kalau dia akalnya sehat, akalnya bagus, maka agamanya akan bagus. Jadi akal yang bagus bisa didapatkan dengan harum-haruman, wangi-wangian. Ya, dan berarti sebaliknya, barang siapa yang bau badannya, berarti akan berkurang akal. Kalau berkurang akalnya, akan berkurang agamanya. Jadi yang sunnah termasuk adalah memakai minyak wangi bagi laki-laki ketika hari raya, baik di badannya, ya khususnya ketiaknya kan, yang biasanya menimbulkan bau yang tidak enak. Ya, kemudian juga di pakaiannya, sehingga yang di sebelahnya itu merasa enak dan nyaman berdiri dan duduk di sebelahnya. Ini bagi laki-laki. Sehingga sebagian ulama mengatakan, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, lawustara rajulun atib bisulus malih laisa biisraf. Andai kata seseorang membeli minyak wangi dengan sepertiga hartanya, maka itu tidak dianggap berlebih-lebihan. Ya, sepertiga harganya semua digunakan untuk membeli minyak wangi, tidak dianggap berlebihan. Mungkin ada tusarah, biasanya ada tusarah kalau di Hadramaut ya. Tidak dianjurkan mereka untuk memakai minyak wangi kecuali yang mutazawwij. Kecuali yang sudah menikah, yang sudah kawin. Ya, karena kalau yang belum kawin menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah. Tapi yang sudah kawin, ya kita katakan sunnah. Itu amal salaf, tapi fuqaha tidak membedakan. Yang penting dia laki-laki, maka hukumnya sunnah memakai minyak wangi. Ini termasuk sunnah yang ada pada hari raya ya. Indah boleh zakari atau tayyib. Watazayyun bi ahsan siyab, dan menghias, berhias dengan baju yang bagus, bahkan yang paling bagus. Baju apa yang dia miliki daripada baju yang paling bagus, maka disunahkan dia pakai ketika hari raya. Di sini dikatakan yang paling bagus, berarti mafhumnya secara mutlak, walaupun ternyata yang paling bagus adalah bukan yang warna putih. Kita tahu bahwasanya termasuk yang sunnah di hari Jumat memakai pakaian yang putih. Ilbasu min siyabikum albayad fa innaha min khairi siyabikum. Wa kafinu fiha mautakum. Pakailah daripada pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu adalah pakaian yang paling baik, paling dicintai. Dan juga kafani mayit kalian dengan kafan yang berwarna putih. Jangan pakai kafan yang berwarna merah, kafan yang hijau. Hukumnya kita katakan tidak haram, tapi makruh. Jadi di sini menunjukkan keunggulan dan kelebihan suatu warna yang putih. Tapi itu selain hari raya. Kalau hari raya yang paling bagus. Artinya kalau memang ketepatan yang paling bagus bukan warna putih, itu yang sudah dipakai. Tapi kalau memang yang paling bagus adalah yang warna putih, ya sudah. Berarti lengkap. Yang paling bagus sekaligus warna yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini bukan yang warna putih, tapi yang paling bagus. Yang disunnahkan untuk dipakai ketika hari raya. Bi ahsan siyab. Ini rata-rata semuanya la yubashir fi hadhihi sunnah. Tidak lalai dengan sunnah ini. Masing-masing di antara kalian pakai baju baru apa enggak? Atau mungkin ada yang tidak pakai baju baru? Ada juga itu ya. Yang senang pakai baju baru atau yang paling bagus lah. Wadi uzalat idhur. Juga dengan menghilangkan kuku. Artinya memotong kuku. Ya, termasuk yang sunnah memotong kuku. Sama dengan hari Jumat. Ini termasuk berhias-berhias di badannya. Dengan pakai minyak wangi sudah disebut tadi. Pakai pakaian yang bagus sudah disebut juga. Di antaranya adalah merapikan badannya. Dengan mencukur, merapikan rambutnya, jenggotnya, kumisnya, dan perempuan juga apa. Dan sebagainya. Kemudian juga dikatakan di sini, warih al-kariha, menghilangkan bau yang tidak enak. Beda dengan minyak wangi ya. Kalau tadi memakai minyak wangi, ini menghilangkan bau yang artinya di sini mandi. Mandi bukan mengharumkan, tapi menghilangkan bau yang tidak enak. Kemudian setelah mandi memakai minyak wangi, pakai baju yang baru, lengkap sudah. Naam yuridul udhiya la yuzilu sa'rahu wa la dhufrahu hatta yudahi. Ini pengecualian. Sudah dikatakan tadi bahwasanya yang sunnah di hari raya adalah memakai minyak wangi, berhias di badannya, termasuk diantaranya memotong kuku dan kemudian juga merapikan bulunya, rambutnya. Tapi dikecualikan orang yang melakukan udhiyah. Ini khusus hari raya Idul Adha. Yang mana sunnah tadi tidak membedakan mau hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Tapi dalam hari raya Idul Adha ada orang-orang malah yang sunnah tidak memotong kuku. Panjang, tidak usah. Yang sunnah juga tidak apa, mencukur atau merapikan rambutnya. Walaupun panjang, tidak rapi, tidak masalah. Siapa yang menginginkan udhiyah? Mulai kapan? Semenjak masuk bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai yudahi. Sampai menyembelih kurbannya. Bisa berapa hari? 10 hari. 10 hari tidak potong kuku, tidak merapikan rambutnya dia 10 hari. Ini sunnah. Padahal misalnya hari Jumat, yang sunnah adalah potong kuku. Hari Kamis sunnah potong kuku atau hari Senin. Tapi ini enggak. Hari Senin lewat, Kamis lewat, Jumat jangan memotong kuku. Ataupun, dan sebenarnya bukan hanya kuku, semua anggota badan. Jadi mau kuku, mau rambut, mau motong tangan, motong kaki, tidak sunnah. Selain kuku, rambut, apalagi mau cabut gigi, tunda dulu ya, tunda sampai selesai berkorban dan sampai disembelih ya. Ini hukumnya semuanya makruh kalau dilakukan. Jadi memotong, memotong kuku, mencabut bulu rambut, itu semua makruh. Kecuali kalau ada sebab. Kalau ada sebab bisa berubah hukumnya. Dari makruh berubah kepada hukum yang lain. Termasuk salah satu kalau ada sebab, kalau giginya sakit. Ternyata katanya dokter, wah ini harus dicabut. Oh jangan, makruh. Kita katakan tidak masalah. Hukumnya? Hukumnya mubah. Bukan sunnah, mubah. Hukumnya mubah. yang penting sakit ya. Jangan nanti datang ke dokter, kenapa? Anda mau cabut, sehat semuanya, tidak apa-apa, tapi Anda tidak suka sama gigi ini, cabut aja. Ini hukumnya haram. Kalau tidak ada sakit, tidak ada sebab, hukumnya haram. Jadi mencabut gigi dan anggota badan yang lainnya kalau tanpa sebab, haram. Ya, nah ini kalau ada sebab, yaitu di sini giginya sakit bermasalah. Jadi cabut tidak masalah. Ini mubah. Kadang-kadang malah menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Kapan menjadi wajib? Kalau ya kalau dia sekiranya wajib dipotong tangannya. Nah, bagus. Kalau dia mencuri. Hukum Islam kalau mencuri sebanyak rubuk dinar, seperempat dinar, hukumannya dipotong. Potong tangan apa kaki? Tangan kanan apa kiri? Potong tangan kanan. Kalau mencuri lagi baru kaki kiri. Baru kemudian kaki tangan kiri. Baru terakhir kaki kanan. Kalau mencuri lagi potong leher ya. Jangan kasihan. Kalau mencuri lagi dicambuk 100 kali gak apa-apa. Tapi yang penting jangan dibunuh. Kalau mencuri lagi di ta'zir. Mencuri lagi di ta'zir. Ta'zir ini bergantung kepada imam. Mau dipecut, dipukul, dipenjara, mau disanksi dengan yang lainnya boleh. Yang penting tidak ada pemotongan lagi. Setelah selesai 4 anggota badan hilang semua. Banyak. Jadi ketika seorang mencuri, diputuskan sama hakim. Berarti dia harus dipotong tangan-tangannya. Hakim nanti lupa. Sekarang kan adalah hari raya Idul Adha. Ana mau udhiyai makruh. Hakim pagi tidak baca hukumnya syarahnya ini. Syarahnya mengatakan itu kalau tidak ada sebab. Kalau tidak ada sebab, mana bukan makruh lagi, tapi menjadi wajib. Oh ya, ana lupa tidak baca syarahnya. Tapi ana ini sebenarnya tidak mencuri. Sebenarnya ana ini mengambil haknya ana. Karena itu yang anak curi itu hak anak, bukan miliknya dia, milik anak. Bukan milik fulan, milik orang tersebut, bukan itu milik anak. Maka kalau dia mengaku itu miliknya, sudah dianggap tidak dipotong tangannya karena ada syubhat. Jadi kalau pencuri mengaku anak tidak mencuri, pencuri mengaku itu milik anak, hak anak, itu sudah tidak dicuri, tidak dipotong tangannya sudah. Karena ada syubhat, syubhat di sini bisa jadi juga dan benar, itu miliknya bisa jadi. Cuma dia tidak bisa membuktikan dengan saksi. Karena saksi kan hakim melihat saksi sebenarnya. Kalau tidak saksi tidak ada sebenarnya dihukumi mencuri. Tapi karena di sini ada subhat dan Rasulullah SAW mengatakan idra'ul hudud bi subhat. Tinggalkan hudud, had, sanksi kalau ada subhat. Selama ada subhat, maka hukumnya tidak boleh ditegakkan sanksi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mencuri tadi mengatakan ana tidak mencuri, itu hak ana. Ada syubhat berarti. Nah, ini termasuk yang wajib. Kadang-kadang yang wajib ada juga. Kapan yang wajib? Selain memotong tangan pencuri, memotong anggota badan yang wajib. Hitam. Hitam wajib apa enggak? Wajib bagi siapa? Memang kalau perempuan tidak wajib. Perempuan wajib. Laki-laki wajib, perempuan wajib. Siapa yang bilang tidak wajib? Sama yakin lagi. Baik laki-laki ataupun perempuan, hukumnya wajib sunat. Ya, cuma kalau perempuan yang disunat cuma sedikit, sepotong kecil aja. Yang penting ada yang diambil. Tapi kalau laki-laki tidak cukup sedikit, harus banyak. Semua yang menutupi kepala zakar semuanya harus dipotong. Kalau perempuan sedikit dan biasanya dilakukan ketika masih bayi. Nah ini sunnah sebenarnya, wajib sebenarnya bukan sunnah. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Ada pendapat yang lain yang mengatakan sunnah, tapi bukan muktamad. Yang muktamad hukumnya wajib. Ya, itu wajib bagi laki-laki atau wanita yang sudah baligh. Berarti kalau laki-laki atau wanita yang disunat belum baligh, hukumnya sunnah itu. Laki-laki yang baligh baru wajib. Jadi kapan termasuk wajib dipotong anggap kalau sudah baligh belum sunat wajib. Kalau belum baligh hukumnya sunnah. Jadi bisa menjadi wajib memotong tangannya pencuri, memotong atau hitam bagi yang sudah baligh, bisa menjadi sunnah. Kapan? Hitam bagi yang belum baligh bisa menjadi mubah, mencabut gigi yang sah bisa menjadi makruh, yaitu aslinya setiap orang yang mau dia ya. Jangan nanti, kok panjang semuanya rambutnya, kukunya panjang 1 meter. Kenapa tidak dipotong? Makruh. Itu mau udhiyah? Enggak. Nah, kalau enggak udhiyah, enggak makruh. Yang makruh kalau mau udhiyah. Kenapa kok makruh? Karena dikatakan termasuk keutamaan orang yang melaksanakan udhiyah, dia akan diampuni semua dosa yang berkaitan dengan badannya di saat tetesan darah pertama jatuh ke bumi, ke tanah. Jadi di saat itu semuanya dosa yang ada di anggota badan akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semua anggota badan mendapatkan bagian daripada maghfirah Allah, maka hendaknya kuku, rambut, bulu yang lain-lain jangan dipotong biar mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan muridul udhiyah la yuzilu sya'rahu wa la dhifrahu, dan dia memotong hatta yudahi, sampai memotong. Amal insan itu semuanya tadi sunnah-sunnah bagi laki-laki, bagaimana bagi wanita. Amal insan fa yukrah li zatil jamar wal hi'al hudur, bagi wanita ini kemarin sudah disebut ya, ya kemarin sudah disinggung kan ya, bagi wanita hukumnya makruh untuk hadir kalau dia punya wajah yang cantik atau punya badan yang bagus. Ya, zatil jamal wal hayah. Al hudur makruh, hadir di masjid tapi ya berkumpul dengan orang laki-laki. Ini makruh kalau tidak ada unsur maksiat, tidak ada fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, ada unsur maksiat di situ, sudah tahu semuanya. Wa yusammu li ghairiha, wa yusammu li ghairiha, apa artinya? Sunnah bagi yang selainnya daripada wanita yang mempunyai wajah yang cantik atau badan yang bagus. Untuk apa? Sunnah hudur tadi ya, jawabannya sudah ada sebelumnya, untuk hadir di masjid. Jadi bagi yang wanita tidak cantik, tidak punya badan yang bagus, tidak apa-apa hadir, aman daripada fit, walaupun tidak pas pasti, tapi minimal ringan lah. Wa yusannu haidha, bagi yang tidak cantik, tidak bagus badannya, disunnahkan hadir dengan catatan, dengan syarat. Apa itu? Bi ismi zat, kalau dia punya suami. Bi ismi zat, kalau dia punya suami harus izin suami. Keluar rumah tanpa izin suami termasuk itu adalah haram dan termasuk nusus, dosa besar. Kedua juga syaratnya adalah wa tatanadzaf bil ma wa la tatatayyab, cukup membersihkan dirinya dengan air dan juga tidak boleh memakai minyak. Jadi syaratnya tidak boleh pakai minyak wangi, bau, mandi aja pakai sabun tidak apa-apa, yang penting jangan pakai minyak wangi yang bisa menimbulkan fitnah. Wa tahruju fi siyabi bizlatiha, syarat ketiga, banyak syarat ini, berarti tiga syarat. Dan syarat ketiga, harus memakai keluar dengan memakai pakaian yang biasa. Fisiyab bislatiyah, memakai pakaian yang biasa. Jangan pakai pakaian baru. Jangan pakai pakaian warna yang kelok, warnanya merah, terang, biru terang. Jangan pakai yang hitam, coklat, yang gelap-gelap, tidak menimbulkan fit. Kalau yang merah terang, jadi orang, siapa itu? Ya, begitu laki-laki itu namanya menimbulkan fit. Walhunsa fil hadhihi kal unsa. Walhunsa, dan bagi yang Nisa bukan banci sebenarnya. Banci itu kan laki-laki kayak perempuan, tapi sebenarnya hakikatnya laki-laki. Tapi ini yang dimaksud adalah yang mempunyai dua kelamin, laki-laki dan punya kelamin juga perempuan, dua-duanya normal. Ini namanya khumsah muskil, khumsah yang membuat orang muskilah, masalah. Kenapa? Karena orang bingung, laki, perempuan bingung. Kalau sholat gimana auratnya? Kalau bertemu dengan laki-laki apa sunnah? Mengucapkan salam, bertemu perempuan juga bingung apa sunnah? Tidak jelas apa laki atau perempuan. Dan hukumnya diberi hukum yang biasanya yang lebih berat, yang lebih hati-hati. Jadi ketemu laki-laki tidak boleh salam, ketemu perempuan tidak boleh salam. Karena laki-laki perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki hukumnya haram. Ya, jadi ketemu laki-laki tidak boleh salam, ketemu perempuan hukumnya makruh. Karena laki-laki mengucapkan salam kepada wanita hukumnya makruh. Kalau perempuan mengucapkan salam kepada laki-laki hukumnya haram. Tapi kalau laki-laki hukumnya itu mengucapkan, menjawab hukumnya pun sama. Wanita menjawab salamnya laki-laki hukumnya haram. Ini kadang-kadang telepon assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, haram itu. Kadang-kadang kalau perempuan suaranya telepon anak angkat assalamualaikum, ahlan wa sahlan, atau jangan ahlan wa sahlan, biasanya ahlan siapa ini, anak pura-pura tidak dengar salamnya, halo halo siapa ini. Kalau dikatakan assalamualaikum mau apa, tidak enak. Nanti dikira assalamualaikum pun tidak jawab salam. Karena mereka kadang-kadang mungkin tidak tahu hukumnya. Bagi laki-laki sebenarnya walaupun makruh kan lebih baik ya, jangan makruh artinya dianjurkan untuk ditinggal. Enggak. Jadi nanti kalau assalamualaikum tidak jawab, langsung saya tadi mau apa? Dikira tidak mau menjawab salam. Tapi yang pura-pura tidak dengar, halo halo siapa ini? Mau apa? Jadi tidak terjelas. Padahal memang niatnya tidak mau ya jawab salam. Tapi sekali yang kita orang yang ngebel, assalamualaikum, perempuan yang angkat, waalaikumsalam, buat dengan tegas. Kira-kira mereka karena tidak tahu hukumnya bagaimana ini? Jangan-jangan kalian juga tidak tahu hukumnya. Oh, tahu. Kalau sudah tahu ya jelas. Jadi yang tahu, tidak ada muskilah. Kalau belum tahu, hendaknya diberita. Tahu. Jadi wanita khususnya, kalau laki-laki makruh aja menjawab, memulai dua-duanya makruh. Tapi perempuan yang kasihan, telepon laki-laki yang angkat assalamualaikum, haram. Di telepon laki-laki yang telepon diangkat assalamualaikum, waalaikumsalam, menjawab haram. Jadi walaupun di telepon sama dengan langsung assalamualaikum, itu perempuan juga demikian ya. Karena kalau dia kafir bukan muslim, telepon kepada tetangganya atau kenalannya orang Cina assalamualaikum, padahal orang Cina, hukumnya haram. Nah ini berkaitan dengan salam. Kenapa? Karena berbeda agama. Juga yang tadi haram karena berbeda jenis. Jadi yang sunnah salam, sunnah tadi apa? Sunnah mengucapkan salam, sunnah tahniah, dan juga sunnah musafahah, bersalaman, itu semuanya indah di hadir jenis. Kalau sesama jenis, sunnah salaman, kadang-kadang kan sudah berapa di daerah itu sebagian ustaz salaman dengan muridnya, padahal dia ustaz, padahal dia kan kiai, yang pada ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Yang sudah ya, berarti yang ketiga. Yundabu an yakul fi idul fitri 12 sholah. Ketika hari raya Idul Fitri, yundabu disunatkan an yakul makan. Kapan? Qabla sholat, sebelum sholat. Artinya sebelum sholat hari raya sunnah makan. Ya, sunnah makan. Kalau jam 6, sunnah sebelumnya keluar dari rumah itu sebelumnya makan dulu. Tapi makan kurma, minum jangan makan dua piring, makan segala macam. Kekenyangan tidak bisa bangun nanti. Ini artinya maksudnya apa? Maksudnya sekiranya dia membatalkan puasanya, andai kata dia, untuk membedakan, karena Idul Fitri kan, untuk membedakan hari yang sebelumnya. Kan hari raya Idul Fitri, hari yang sebelumnya kita selalu berpuasa. Jadi agar terbedakan sebelum kita mau keluar untuk melaksanakan sholat ya, kita makan terlebih dahulu. Itu sunnah hukumnya. Ini banyak juga yang mugasir. Banyak yang tidak mengerti dan tidak paham kalau sebenarnya itu sunnah. Atau tidak mengamalkanlah, mungkin paham tapi tidak mengamalkan. Padahal itu sunnah, walaupun hanya dengan air. Yang lebih afdal tentunya dengan kurma. Yang afdal pakai kurma makannya. Kurma 3 biji. Seperti buka, seperti sahur. Sahur juga sunnah. Buka dengan sahur dengan kurma. Setelah selesai makan nasi, kita sahur dengan kurma. Kita makan kurma. Jadi itu juga sunnah. Diamalkan apa enggak ketika Ramadan kemarin? Alhamdulillah kalau diamalkan. Berarti termasuk yang mengamalkan ilmu. Itu sebenarnya sunnah itu. Ketika sahur kita makan. Dan setiap yang sunnah pasti ada maslahatnya. Pasti ada baiknya. Bagi kesehatan, ya, bagi jasmani kita, apalagi rohan, jelas sudah. Jadi bagi jasmani kita kesehatan pasti ada manfaatnya itu. Sedikit demi sedikit sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW ini terlihat oleh mereka. Ternyata sunnah ini baik buat ini, baik buat ini, bagus buat ini, bagus buat ini. Setelah beberapa nanti setiap saat waktu berjalan pasti ada sunnah yang mereka ternyata mengetahui bahwasanya ternyata sunnah itu adalah bisa buat bisa menimbulkan kesehatan, bisa menghalangi penyakit ini penyakit itu, pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu termasuk sahur ketika itu dikatakan sunnah memakan kurma. Kita tahu termasuk makan kurma ketika buka diantara manfaatnya adalah mengembalikan penglihatan mata. Kekuatan penglihatan dan pandangan ketika orang berpuasa pasti akan berkurang. Jadi orang berpuasa ini tidak makan, tidak minum dalam waktu yang lama, itu bisa berkurang kekuatannya. Dan kekuatan yang berkurang itu bisa dikembalikan kalau ketika kita buka pertama kali dengan makan kurma. Itu makanya termasuk. Khususnya ya, kurma. Karena mereka, kalau menurut mereka, bukan harus kurma. Yang penting yang manis-manis. Tapi kan kita yang sudah kurma. Setelah kurma yang manis, kalau tidak ada kurma yang manis-manis, ya sama aja. Sesuai. Yang afdal kurma. Kalau tidak ada kurma yang manis, manis. Pertama kali, jangan setelah makan 3 piring baru kurma. Pertama kali makan. Bahkan kalau misalnya kalian makan setiap hari kurma itu bagus. Kurma bagus. Apalagi bagi yang menyusui, bagi yang hamil. Itu sangat bagus kurma tersebut. Ya, apalagi kalau tidak makan setelahnya 2 jam atau 1 jam. Itu lebih bagus lagi. Makan kurma, setelah makan kurma jangan minum. Jangan minum setelahnya 1-2 jam. Sampai tercerna kurma tersebut di dalam pencernaan. Itu sangat bagus buat kesehatan dan kekuatan. Pernah diceritakan ada seorang dari Maghrib. Dari Maroko datang ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah. Kemudian dia sempatkan untuk pergi ke pasar yang ada di Madinah. Dan dia masuk ke bagian kurma. Dan orang Maroko ini punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan badannya itu sangat luar biasa. Sehingga tatkala dia melihat datang menuju satu penjual kurma, dia minta diperlihatkan kurmanya. Mana kurma yang bagus? Diberikan kurma oleh penjual kurma di pasar Madinah itu. Sama dia, diambil kurma tersebut. Kemudian diapakan, diginikan. Diremas dengan tangannya, jarinya aja dengan jarinya. Itu kurma itu hancur. Diginikan aja hancur. Sak biji-bijinya. Dari kekuatannya. Dari mana dia dapatkan itu? Dari orang Maroko ini ya. Dari dia, ya mungkin selain riyadhah, dia termasuk salah satu yang menggunakan emas. Jadi percikan-percikan emas, mungkin emas tertentu atau gimana, Allah alam dimakan. Jadi menimbulkan kekuatan. Orang Maroko apalagi, orang Maroko ini paling ahli dalam hal sihir, dalam hal ilmu-ilmu yang begitu-begitu ini paling ahli. Orang Maroko. Ya, Allah sempat punya teman di Madinah Munawwarah dari Maroko. Dia cerita segala macam sudah. Jadi sihir itu berkeliaran di sana. sengaja dia memperlihatkan kepada orang-orang yang di pasar kekuatannya, dengan sombongnya. Sehingga dia mengatakan, mana kurma ente cuma dipegang begini aja sudah hancur. Kok jelek gini kurmanya? Ada setan kurma yang lain melihat, Ta'al, ente mau kurma yang bagus. Iya, ini apa diginikan aja hancur. Ta'al sini kalau mau kurma yang bagus. Ketika datang, mana kurma yang bagus? Uang ente mana dulu? Uang dinar waktu itu. Nih, uang dinar. Mau berapa ini uang dinar? Dinar kan? Emas. Si. Mana uang? Pegang gini. Dengan jarinya, sweet. Hancur uang dinar. Tengok gini. Kalau tadi cuma kurma, kalau ini uang. Kaget dia. Ya ilah Allah, ternyata ada yang lebih kuat dari dia. Kok bisa dia? Ini sudah berlatih begini, berusaha dengan biar supaya kuat, ternyata itu jauh lebih kuat. Apa dasarnya? Anda tidak tahu, tidak mau memberitahu, kecuali setelah ente hilangkan sifat sombongnya ente. Ini sombong kepada orang yang sombong. Ya sudah, ini mau tobat, tidak mau sombong lagi. Nah, anak punya kebiasaan, anak makan kurma. Dan setiap anak makan kurma, tidak minum kecuali 2 jam setelahnya. Ini yang membuat anak sekarang kuat. Ini termasuk di antara keutamaan kurma ya. Tadi bahas apa ini? Makan sebelum sholat. Jadi disunahkan ketika mau sebelum keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat hari raya, maka di situ disunahkan terlebih dahulu makan atau minum. Yang penting membatalkan puasanya. Ini Idul Fitri. Sebaliknya Idul Adha. Kalau Idul Adha kemarin, mulai subuh, mulai fajar, sampai sholat hari raya, yang sunnah malah tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan makan dengan minum. Yang ini dikatakan oleh Sahih Zubad, wasunna min qabli sholatil fitri fitrun kazal imsaku hatta nahari, wasunna min qabli sholatil fitri, dan disunahkan sebelum sholat hari raya Idul Fitri fitrun, fitrun makan, membatalkan fitrun makan minum yang fitrun wa kazal imsaku hatta nahari. Ya, dan juga sunnah imsak menahan diri dari makan minum kalau di sholat hari raya sampai selesai sholat hari raya. Wal afdal, baru disebutkan di sini. Wal afdal kaum makul tamran. Dan yang lebih afdal lagi ketika dia membatalkan puasanya atau makan, hendaknya yang dimakan bukan sate, bukan yang lain, tapi kurma. Witran. Makannya juga witran ganjil. 3, 5, 7, 1000, 1, 1000, 3. Sunnah. Ya seperti Habib Ahmad Al-Habsyi kan, Habib Ahmad Muhammad Al-Habsyi sahabat saya suka makan kurma. Jadi kalau makan kurma dari banyak yang dimakan kan bijinya menutupi kakinya. Tapi dia enggak makan nasi. Enggak makan nasi. Tidak makan, bahkan mujahadah juga tidak minum air 1 tahun sekian-sekian tahun lamanya. Ini Habib Ahmad Muhammad Hafsi. Tapi kalau setiap kali makan kurma, begitu banyak biji kurma, setelahnya dihitung. Berapa? 345. Oh, berarti anak harus sholat 345 rakaat. Jangan cuma makannya aja. Oh, kalau begitu anak niru. Makan banyak. Tapi tidak ada sholatnya. Jadi yang dimakan sunnah tamran, witran ganjil. Fa illam yakul madzukir fi baitihi fa fitri. Kalau dia tidak memungkinkan untuk makan di rumahnya, maka boleh makan di jalan. Dan sebenarnya makan di jalan itu adalah yuhrikul muru'ah. Merusak muru'ah seseorang. Tahu muru'ah? Muru'ah tahu enggak? Atau muru'ah? Iya, dobitnya, ta'arifnya, definisinya. Takhallukul insan bihuluki amsalihi fi zamanihi wa makanihi. Takhallukul insan bihuluk amsalihi fi makanihi wa zamanihi. Tahallukul insan artinya akhlak seseorang, kepribadian seseorang, perilaku seseorang. Bihuluk amsalihi, dengan akhlak yang semisal dengannya, dengan akhlak semis dengan akhlaknya seseorang yang semertabat dengannya, yang sesuai dengan profesinya. Jadi kalau dia ustaz, ya sesuai dengan akhlaknya ustaz, perilakunya ustaz. Kalau dia talibul ilim, sesuai dengan akhlak daripada talibul ilim. Kalau dia pedagang, sesuai dengan akhlaknya pedagang. Pejabat, sesuai dengan perilakunya pejabat. Kalau orang dia kuli, ya sesuai dengan adatnya orang kuli-kuli. Ya, kalau dia tukang beca, ya sesuai dengan perilaku dan kebiasaannya orang beca. Dan itu namanya muru'ah. Jadi kalau melanggar akhlak kebiasaan orang yang semisal dengannya, berarti orang itu tidak punya muru'ah. Walaupun sesuatu itu bukan haram, walaupun mubah. Ya, walaupun mubah. Misalnya ulama, kalau keluar rumah pakai kaos ketat warna merah lagi. Misalnya, mubah benda itu. Mubah, tapi kalau menurut orang sesuai dengannya, ulama seperti dia tidak pantas, berarti dia tidak punya muru'ah. Tapi anda dapat ditukar, dia adalah tukang beca. Ya keren malah kalau tukang beca kan. Enggak dia enggak pantas yang dipakai. Biasa, kadang-kadang mana enggak pakai kaos sama sekali. Sambil becaan. Kan sesuai dengan akhlak masing-masing. Jadi kalau tukang beca itu tidak merusak muru'ahnya dia. Dia tetap punya muru'ah. Tapi anda kata di karena dia ulama, talibul ilmu yang tidak pantas orang yang seperti dia, maka dia berarti tidak punya muru'ah. Walaupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang haram. Kan sebagian ulama mengatakan, andai kata anak tahu bahwasanya meminum air dingin yang segar itu merusak muru'ah anak, anak tidak akan minumnya selamanya. Kalau anak tahu merusak, artinya betul-betul menjaga muru'ah. Dan termasuk salah satu syarat daripada seseorang yang menjadi saksi, harus adil, harus punya pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Salah satunya harus punya muru'ah. Kalau tidak punya muru'ah, tidak diterima kesaksiannya. Jadi harus ada muru'ah. Jadi muru'ah tahalukul insan. Biamsa, dihuluk amsadi. Fi zaman hufi, wa makan hufi zaman hi, di zamannya. Ahlak dan perilaku dan kebiasaan orang-orang zaman sekarang berbeda dengan zamannya Fir'aun. Ya kan? Sudah berbeda zaman 50 tahun aja sudah berbeda. Fi makan hi, di tempatnya. Kebiasaan dan tradisi tempat di kita di sini di Indonesia berbeda dengan di Arab. Berbeda dengan di Amerika kan? Ulama di Hadramut, misalnya habaib, ulama di Hadramut habaib pakai celana, pakai dasi, itu kan tidak punya muru'ah, tidak punya muru'ah. Tapi itu tidak berlaku di Indonesia, biasa pakai celana. Banyak kiai-kiai biasa pakai celana. Jadi kalau di sini berarti tidak punya muru'ah, masih punya muru'ah. Kalau di Hadramut berarti tidak punya muru'ah. Maka di ulama yang lain sebagian Arab kadang Mesir pakai celana biasa ulamanya. Ya, karena menurut tempatnya masing-masing. Jadi di sini artinya sebenarnya makan di jalan merusak muru'ah seseorang. Kalau bagi dia ya, yang tidak pantas baginya. Tapi dikecualikan kalau itu untuk melaksanakan sunnah. Seperti tadi ini. Disunahkan makan sebelum sholat hari raya Idul Adha. Andai kata dia tidak sempat makan di rumah, disunahkan makan di jalan. Dan kalau dia makan di jalan, tidak merusak muru'ah. Wal ahwana tadi fa'inul mufidari fa'fitarik. Awin musallah. Kalau tidak memungkinkan di jalan, walaupun dia sholat, atau makan di mana? Di musallah atau di masjid, di tempat sholat. Intayasar. Kalau mudah baginya. Wayumsiku anil akli fi idul adha hatta yusalli, dan menahan diri daripada makan dan juga minum fi idul adha dalam hari raya idul adha hatta yusalli, sampai sholat. Dan yang keempat, yusannu ihya'u laylatayil idain bil ibadah. Sunnah bagi seseorang ketika malam kedua hari raya, baik malam hari raya idul fitri atau malam hari raya idul adha, menghidupkannya dengan ibadah. Menghidupkannya dengan ibadah. Banyak sholat, dengan sedekah, dengan ziarah, dengan tahniah tadi. Ya, termasuk yang paling mulia tentunya dengan takbir. bahkan yang paling afdal takbir. Malam hari raya ibadah yang paling afdal takbir. Kalah membaca Al-Quran, kalah sholat, yang lain-lain semuanya kalah. Karena apa? Karena disitu dikatakan bahwasanya ibadah yang dikhususkan pada waktu tertentu, maka itu ibadah lebih mulia daripada ibadah yang lain yang tidak dikhususkan pada waktu tersebut. Jadi seperti malam hari raya disunahkan takbir khusus malam hari raya aja, berarti ibadah takbir di malam hari dikhususkan di malam itu, maka ibadah takbir tersebut lebih mulia daripada ibadah yang lain yang tidak dikhususkan pada malam tersebut, pada waktu tersebut. Jadi salah kalau malam hari raya baca Quran, malam hari raya zikir, malam hari raya banyak sholat, sholat lagi salam, sholat lagi salam, sholat lagi, walaupun itu sebenarnya sunnah. Kenapa? Berarti menghidupkan hari raya, cuma tidak menjadi afdal. Yang paling utama adalah dengan takbir. Seperti halnya juga di malam Jumat, kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat. Jangan di malam Jumat kita sibuk menghafalkan nahu, sibuk mutola'ah, mu'abbalahoh. Ya, artinya walaupun itu ibadah, tapi tetap yang lebih afdal di malam itu membaca sholawat. Karena itu ibadah yang dikhususkan, terlebih-lebih dikhususkan di malam tersebut atau di hari Jumat. Surat Kahfi juga demikian. Ya, jadi lebih mulia daripada membaca, daripada yang lainnya lebih baik membaca surat Al-Kahfi. Wa yahsuru bi mu'dhamil lail, dan dianggap menghidupkan hari raya, malam hari raya itu dengan apa? Bi mu'dhamil lail, dengan ibadah walaupun bukan sepanjang malam, tapi bi mu'dhamil lail, dari kebanyakan malam, lebih dari separuh. Kalau malam 10 jam dia melakukan ibadah lebih dari 5 jam. Berarti dia menghidupkan malam hari raya dengan ibadah tentunya ya. Tapi di sini juga dikatakan wa bi salatai subhi wal isya fi jamaah. Tapi juga cukup dengan menghidupkan malam hari raya tersebut dengan hanya salat subuh dan isya jamaah. Jadi salat subuh jamaah, salat isya jamaah, itu sudah dianggap dia mengamalkan sunnah menghidupkan hari malam hari raya. Au subuh wahdaha, bahkan lebih ringan lagi di sini. Isaknya tidak sholat jamaah malam hari raya, yang penting subuhnya sholat berjamaah. Ya, ini sudah dianggap menghidupkan malam hari raya. Tapi tentunya yang utama yang tadi, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah lebih daripada separuh malam. Itu yang dimaksud dengan mu'dhamil lail, kebanyakan malam. Naam. Al-haju la yusannahu min shalah ghairu rawatib. Ya, dikecualikan orang yang haji. Orang yang haji tidak sunnah baginya min sholati, daripada melaksanakan sholat ghairu rawatib selain sholat-sholat yang rawatib. Kenapa? Ya, karena orang haji yang mungkin sudah sibuk dengan ibadah-ibadah haji, mulai semenjak hari Arafah kan, itu sibuk dengan Muzdalif, Arafah pertama, Muzdalifah, ke Mina, tawaf, balik ke Mekah, balik lagi ke Mina, bermalam 3 malam di Mina, melempar jumrah setiap hari 3 jumrah dengan berdesak-desakan, itu semuanya butuh tenaga. Ya, kalau kita katakan sunnah malam hari rayanya, ya padahal malam hari rayanya bagi orang yang haji kan yang setelah Arafah itu capek-capeknya itu. Setelah Arafah, Muzdalifah, ke Mina. Itu selesai sampai di Mina subuh. Itu kalau menghidupkan malam hari raya, ya sudah tidak ada waktu lagi sebenarnya. Ya sudah, ibadahnya haji sudah dianggapkan menghidupkan hari raya. Jadi tidak sunnah dengan khusus ibadah. Bal ikhtara jama'atun adam sanniharahu. Bahkan sebagian jamaah mengatakan tidak sunnah sanniha, kembali kepada rawatib. Tadi kan dikecualikan rawatib, kecuali rawatib disunahkan tetap haji. Sebagian daripada ulama mengatakan bahkan rawatib pun juga tidak sunnah bagi orang yang haji, biar sudah sibuk dengan ibadah hajinya. Wa angkara Ibnu Salah sanna ihya ihalahu. Tapi pendapatnya Ibnu Salah, dia mengingkari bahwasanya angkara Ibnu Salah sanna ihya ihalahu, disunahkan baginya bagi orang yang haji sunnah menghidupkan malam hari raya, tidak. Ini intaha ba'sin. Lakin fil ihya ima'un ila madbi ihya'iha. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali, di situ ima'un isyarah, memberi isyarat bahwasanya sunnah walaupun bagi yang haji untuk menghidupkan malam hari raya. Kemudian al-kalam ala takbirul id. Ini yang barusan kita katakan bahwasanya takbir di malam hari raya adalah ibadah yang paling mulia. Faedah yang pertama, talik yang pertama ya. Dalam talik yang pertama di situ dikatakan bahwa nau'an, bahwa ini takbir nau'an ada dua macam. Yang pertama takbirun mursalun. Ada takbir mursal yang terlepas, ada juga yang menamakan takbir mutlak. Sama artinya, takbir yang terlepas dikatakan takbir mutlak atau takbir mursal yang terlepas karena tidak terikat dengan sesuatu yang lain. Artinya takbir tersebut sunnah dibaca, sunnah diucapkan kapan aja. Tidak harus setelah begini, harus begitu. Ya, berbeda dengan nanti yang namanya takbir muqayyad, takbir yang terikat. Jadi artinya di situ diikat dengan sesuatu tertentu. Tidak sunnah kecuali habis sholat. Takbir mursal ay mutlak wa huwa alladhi la yataqayyad bi kaunihi ba'da shalawat. Takbir mutlak atau mursal adalah takbir yang tidak terikat dengan harus adanya takbir tersebut ba'da shalawat, habis sholat. Jadi takbir yang malam hari raya itu baik malam hari Idul Fitri, Idul Fitri ataupun malam hari raya Idul. Di situ kan sunnah takbir. Kapan aja kan? Enggak harus habis sholat. Ya, mau habis maghrib langsung takbiran, belum sholat maghrib pun mau takbiran sunnah. Habis sholat isya lagi takbiran lagi, capek minum sebentar takbiran lagi. Sunnah dibaca takbir sebut maupun di mau di masjid ataupun di jalan, musola, di rumah, di mana aja sunnah membaca takbir. Itu takbir yang mutlak, tidak terikat dengan satu apapun. Ya. Wa yadkhul waqtuhu bil huruf lailatul id. Dan masuk waktu takbir mutlak atau mursal bil huruf dengan terbenamnya matahari lailatul id di malam hari raya. Itu amal ketika kita maghrib malam hari raya sudah mereka orang-orang memulai untuk mau memandangkan takbir. Wa yakunu fi idil fitri wal adha. Dan takbir mursal ini ada dalam hari raya Idul Fitri dan juga ada dalam hari raya Idul Adha, dua-duanya ada ya. Dalam dan dua-duanya waktunya sama, takbir hari malam hari raya Idul Fitri dimulai masuk waktunya dengan maghrib dan berakhir sampai sholat. Malam hari raya Idul Adha juga demikian, masuk waktunya dengan maghrib berakhir sampai sholat. Yang mutlak, yang mursal ya. Yang muqayyad gimana? Takbir muqayyad yang kedua ay muqayyadun bi kaunihi ba'da shalawat. Artinya terikat harus takbir itu adanya ba'da shalawat setelah sholat. Kemarin kan habis hari raya Idul Adha mulai hari Arafah sebenarnya sunnahnya setiap habis sholat kita semua membaca diamalkan kan. Nah, habis salam langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sunnah dibaca setiap habis sholat. Mau itu sholatnya sholat lima waktu, sholat yang wajib, ataupun sholat tersebut sholat. Tapi walaupun sholat duha, walaupun sholat rawatib, atau sholat sunnah yang lain. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca takbir. Mungkin kalian mengamalkan habis sholat lima waktu aja kan. Padahal yang sunnah walaupun habis sholat sholat apapun, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, disunahkan takbir setelahnya. Ini ba'da sholat. Wahada rayakun ila fidil adha. Dan takbir muqayyad itu tidak ada kecuali di dalam hari raya Idul. Nah, dalam hari raya Idul Fitri tidak ada. Yang ada takbir mursal, takbir mutlak, yaitu habis maghrib. Ya, masuk waktu maghrib sampai sholat hari raya. Setelahnya tidak ada takbir muqayyad. Tapi Idul Adha ini. Wasayati bayanu waqti, akan disebutkan nanti tentang takbir muqayyad kapan waktunya. Nah ini sekarang pertama ini langsung disebutkan at-takbir al-muqayyad. Yang pertama at-takbir muqayyad min tulu'il fajr yawma arafah ila hurubi syahmur akhir ayami tashrik as-salasa. Takbir muqayyad waktunya masuk dengan tulu'il fajr yang sudah disebut tadi, sudah disinggung. dari semenjak subuh. Kapan? Di hari Arafah, tanggal 9. Ini tajwid muqayyad ya. Artinya tajwid muqayyad tidak dibaca, tidak sunnah, kecuali setelah sholat. Berarti pertama kalian baca takbir yang sunnah kapan? Setelah sholat sunnatal fajar. Jadi pertama setelah tulu'il fajar, kalian pertama kali sholat, sholatnya adalah sunnatal fajar. Berarti pertama kalian baca takbir muqayyad adalah setelah sholat sunnatal fajar di hari Arafah. Walaupun sebenarnya nanti ada khilaf, ini ada khilaf ya, benar ulama berkaitan dengan waktu ini. Ila kapan tulu'il fajar wa Arafah? Sampai kapan itu takbir muqayyad? Ila hurubi syams akhir ayyami tasyrik as-salasa. Sampai berakhir hari tasyrik yang tiga, yaitu hari atau tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggal 13 Zulhijjah selesai bilhurub, ya. Bagi sini bilhurub ya. Bilhurub ya, bilhurub syams dengan terbenamnya matahari di hari hari ketiga. Atau ya hari ketiga setelah hari raya, tinggal tanggal 13 Zulhijjah. Hadza ma'tamadahu Ramli, ini yang dianggap mu'tamad oleh Imam Ramli. Fi ghairi haq, ini semuanya selain haji, selain orang yang melaksanakan haji. Wa min buyu'lam, dari situ diketahui anna man shallaa fa'itatan aw ghairaha qabla subuh wa ba'da fajr yukabbir. Dari situ diketahui bahasanya barang siapa yang sholat qadha, sholat fa'itatan artinya sholat qadha'an, barang siapa yang sholat qadha, aw ghairaha atau sholat yang lain qabla subuh, sebelum sholat subuh di hari Arafah ya, tanggal 9 setelah tulu'il fajar masuk waktu sholat subuh, maka siapa aja yang sholat di situ, mau sholatnya sholat qadha ataupun yang seperti anda katakan tadi sholatnya sholat sunnatal fajar, maka sunnah setelahnya untuk takbir. Sholat fa'ala qabla subuh wa ba'dal fajar wa ba'da sunnatul yukabbir. Ya, wa ba'dal fajar artinya ba'da tuli'il fajar, yukabbir, sunnah untuk takbir. Wa qadha man shalla ba'dal asr wa qabla al-ghurub. Begitu juga sunnah membaca takbir bagi yang sholat setelah asar wa qabla al-ghurub dan sebelum ghurubi syams. Ini mungkin yang dimaksud adalah malam atau hari terakhir ayam tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Kalau hari raya sudah jelas tanggal 11, 12, 13. Nah, hari tanggal 13 ini kan dikatakan hari terakhir baca takbir. Hari terakhir itu yang dimaksud kapan? Sholat kapan yang terakhir? Tadi dikatakan bil huruf. Dengan maghrib berarti habis waktunya. Berarti kalau sholat asar di hari itu, sunnah setelahnya baca takbir. Karena ada pendapat yang lain mengatakan berakhir dengan sholat asar. Kalau sudah sholat asar berarti habis waktunya takbir. Berarti setelah sholat asar tidak sunnah takbir. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau masih sunnah sholat sunnah sebelum asar, setelahnya masih sunnah takbir tanpa ada khilaf. Tapi setelah sholat asar tidak sunnah takbir menurut sebagian ulama. Tapi di sini dikatakan sunnah takbir sampai huruf, sampai terbenamnya matahari. Wa tamada Ibn Hajar. Tadi apa? Wa fi qalbi wa syarqawi annahu yukabbir akibal maghrib aidan. Bahkan di sini disunnahkan sunnah takbir setelah maghrib aidan juga. Bukan muktamad ya. Wa tamada Ibn Hajar annahu yukabbir akibat kulli salatin akibat fi'li subuh yaumi Arafah. Katanya Ibn Hajar, ini pendapatnya Ibn Hajar ya, bahwasanya sunnah takbir setiap setelah salat, tapi dengan catatan setelah selesai salat subuh. Hari apa? Yaumi Arafah. Jadi kalau Imam Ramli tadi mengatakan dengan tulu'il fajar ya, artinya dengan masuknya waktu sholat subuh, kalau setelah itu sholat dia, maka sunnah setelahnya tak. Tapi katanya Ibn Hajar tadi tidak, bukan setelah fajar, tapi setelah sholat subuh. Jadi pertama kali takbir menurut Ibn Hajar adalah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sunnah pertama kali takbir. Kemudian nanti sholat duha, itu sunnah takbir lagi setelahnya. Jadi ada khilaf ini. Jadi katanya Ibn Hajar, masuk waktunya dengan sholat subuh hari Arafah. Imam Nawawi mengatakan dengan masuk waktunya sholat subuh, waktunya, bukan dengan mengerjakannya. Akhirnya fi'li subuh yaumi Arafah ila fi'li asar akhir ayam tasyrik. Sampai kapan? Sampai sholat asar. Itu berarti itu pendapatnya Ibn Hajar. Yang tadi pendapatnya Imam Ramli. Jadi pendapat Ibn Hajar berkaitan dengan sholatnya. Kalau sudah sholat subuh hari Arafah berarti masuk waktunya. Kalau sudah sholat asar Tanggal 13 Zulhijjah berarti keluar. Artinya, ketika Imam Ramli bergantung kepada waktu subuh atau waktu asar. Kalau sudah masuk waktu subuh, masuk waktunya takbir muqayyad. Kalau sudah keluar waktu asar, keluar juga waktu takbir muqayyad. Berarti dikatakan sini fayuk mana tadi kullu akibah fi subuh yang arafah ila fi asr akhir ayam fayuk takbir akibahu, maka sunnah takbir akibahu setelah salat asar wa yantahi bihi, maka selesai dengannya. Jadi habis salat asar masih takbir, itu terakhir berarti. Ketanya Ibn Hajar itu ter wa yantahi bihi, maka selesai di situ indahu menurut Ibn Hajar bihi la fi Ramli, beda dengan Imam Ramli fa yantahi bi huruf. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sholat qadha habis sholat asar, sholat qadha ya, maka menurut Ibn Ramli setelahnya sholat sunnah takbir. Menurut Ibn Hajar setelahnya tidak sunnah takbir. Amal haju, bagi yang haji gimana? Itu semuanya kan bukan yang haji. Kalau haji gimana hukumnya? Amal haju hal mu'tamad annahu yukabbir min ba'di tahallulihi ila akhir ayyam tasyrik. Bagi yang haji maka yang mu'tamad sunnah baginya melaksanakan takbir kapan? Min ba'di tahallulihi, setelah selesainya daripada haj. Tahallul selesai, tahallul artinya tahallul selesai daripada haj. Kenapa? Karena orang yang haji sibuk dengan membaca talbiyah. Kan dalam keadaan haji yang sunnah memperbanyak bacaan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal apa semuanya. Insyaallah calon haji-haji semuanya. Jadi bagi haji sibuk dengan talbiyah, tidak sunnah membaca takbir sudah. Sudah baca labbaik Allahumma labbaik yang banyak, baik laki-laki perempuan, sama seperti takbir di malam hari raya, mau di masjid, mau di luar masjid, di jalan, mau di rumah, sunnah membaca talbiyah bagi yang haji. Selesai hajinya, tahallulnya, maka baru disunahkan membaca takbir. Karena kalau sudah tahallul, tidak sunnah lagi membaca talbiyah. Maka ilamnya tahallul, min ba'di tahallulihi, setelah tahallul ila akhir ayyam tasyrik, sampai selesainya hari-hari tasyrik. Fa ilamnya tahallul, kalau dia tidak selesai hajinya illa ba'da dzalik, kecuali setelah selesainya hari-hari tasyrik, fatahu takbir, maka ketinggalan sunnah takbir, tidak sunnah sudah. Wa karana wa min hajihi, Imam Nawawi mengatakan dan menyebutkan di dalam kitabnya An-Minhaj annahu, bahwasanya orang yang haji yukabbiru sunnah takbir min duhur yaumin nahar, dari semenjak duhur yaumin nahar. Yaumin nahar artinya yaumil idul adha. Jadi semenjak duhur hari raya, wayahtimu di subuh akhir ayam tasik, dan selesai dengan subuh di akhir ayam tasik. Summa qala, kemudian dalam kitabnya dia mengatakan wa ghairuhu kahwa, dan selain haji hukumnya sama dengannya, hukum waktunya, tapi bukan tamat mu'tamad yang tadi. Ay khairul hajj kal hajj fil adhar, orang selain haji hukumnya sama waktu takbirnya sama seperti haji. Opi kaulin, ada pendapat yang lain, yukabbiru khairul hajj, selain orang yang haji yukabbir membaca takbirnya itu min maghrib lailatul nahar, dari semenjak maghrib malam hari raya idul adha. Orang-orang biasanya bacanya apa? Takbir muqayyad. Dikatakan di sini min maghrib. Jadi pendapat yang lain ya, pendapat yang lain mengatakan mulai takbir muqayyad itu semenjak maghrib lailatul idul ad, berarti masuknya bareng dengan takbir mutlak. Wa yahtimu aidan bi subuh akhir ayam tasyrik, dan selesai dengan subuh hari tasyrik yang terakhir. Wa fi qaulin, ada pendapat yang lain, yukabbiru min subuh yaumi arafah, sama dengan pendapat yang pertama tadi. Selain haji. Ya, yukabbiru min subuh yaumi arafah, dari semenjak subuh hari Arafah. Wa yahtimu bi asr ayami tasyrik, dan berakhir dengan asar hari tasyrik yang terakhir. Wal amal ala hadza, dan al amalunas sesuai dengan waktu ini, fil asar dari setiap zaman, wal amsa dan setiap kota, dikatakan seperti itu. Ini pendapatnya Ibn Hajar. Kalau tadi yukabbir min subuh yaumi arafah, dan min subuh pendapatnya Imam Nawawi min subuh. Nah, kalau min subuh yang dimaksud adalah min fi'li subuh, min salati subuh, berarti pendapatnya Ibn Hajar. Kalau dimaksud min waktu subuh, berarti pendapatnya Imam Nawawi. Berarti dikatakan wayahtim di asar, berarti yang dimaksud adalah salatnya apa? Salatnya, fi'ilnya. Berarti ini pendapatnya Ibn Hajar. At-takbir al-waqi'u laylal fi'idil adha akibah sholat mursalun wa muqayyadun. takbir yang dibaca oleh orang malam hari raya Idul Adha kemarin ini, di malam hari raya Idul Adha itu baca takbir kan? Itu takbir apa? Kalau habis sholat malam hari raya habis sholat takbir apa? Takbir apa? Muqayyad atau mursal? Mursal salam, muqayyad salam. Yang betul muqayyad wa mur. Nah, dua-duanya muqayyad karena sudah subuh Arafah kan? Mursal karena malam hari ini. Saya jadi habis sholat ya, yang penting habis sholat salamu Allahu Akbar muqayyad karena dibaca habis sholat. Mutlak karena malam hari ini. Saya kapan aja kan mutlak, kecuali nanti jam 9 bukan habis sholat Allahu Akbar, itu mutlak. Karena muqayyad habis sholat harus sholatnya. Nah dikatakan di sini ya, takbir yang ada Lailatul Idul Adha di malam hari raya Idul Adha, tapi habis sholat, mau habis sholat maghrib, habis sholat isya, atau habis sholat sunnah yang lain, maka hukumnya mursal wa muqayyad. Nah, takbirnya takbir mursal dan muqayyad. Bi'tibar yang dilihat dari dua sisi. Bi'tibar qawlun fi lailatul id mursal, dilihat dari sisi adanya takbir tersebut di malam hari raya, maka itu takbir namanya takbir mursal. Bi'tibar qawlun fi akibat sholat, dari sisi adanya takbir tersebut akibat sholat, adanya setelah muqayyad, itu dinamakan takbirnya muqayyad. Takbir fitri afdalu min takbir idul adha al-mursal. Takbir idul fitri lebih afdal daripada takbir idul adha, tapi yang mursal. Jadi takbir idul fitri dibanding takbir idul adha yang mursal lebih pada takbir idul fitri. Anak muqayyad, kalau takbir idul adha yang muqayyad, fahuwa afdal min takbir idul fitri. Aina afdal takbir muqayyad idul fitri dengan takbir muqayyad idul fitri idul adha? Takbir muqayyad idul adha sama takbir muqayyad idul fitri, aina afdal? Jawabannya salah. Bukan jawabannya salah, pertanyaannya salah. Karena apa? Karena takbir idul adha idul fitri tidak ada yang muqayyad, tidak ada muqayyad. Jadi takbir Idul Fitri hanya mursal. Ya, takbirnya Idul Fitri dibandingkan takbirnya Idul Adha lebih mulia, lebih utama takbirnya Idul Fitri dibanding takbirnya Idul Adha yang mursal. Tapi kalau takbirnya Idul Fitri dibandingkan dengan takbirnya Idul Adha yang muqayyad, maka takbirnya Idul Adha yang muqayyad kenapa tuh afdal? Karena dilakukan dan dibaca setelah sholat. Biasanya ya, karena kita tahu keutamaan sholat, sudah tidak diragukan lagi keutamaan sholat, dan ini dibaca setelah sholat, jadi ngikut keutamaannya sholat, sholat menjadi mulia. Kadang-kadang kita lupa baca takbir. Ketika kemarin hari raya Idul Adha sampai akhir ayam tasyrik, kita sholat sunnah tidak baca takbir kan, lupa. Sunnah tanpa dikodok kalau lupa. Kalian kan mungkin banyak yang lupa juga kan, nama sendiri berapa kali sholat lupa terus. Apa sunnah dikodok kalau ingat? Oh, aduh, lupa. Baca dulu. Lalu tarakat takbir al-muqayyad, andai kata dia lupa, tidak baca takbir muqayyad akibat sholat. Andan, jangan lupa, sengaja ini. Sengaja tidak baca takbir. Ausahwan, mungkin sengaja jarang. Ausahwan atau lupa. Tadarakahu. Tadarakahu artinya sunnah dikodok. Sunnah dikodok ketika ingat. Jadi ketika ya Allah, anak tadi lupa takbir setelah sholat tadi. Berarti sekarang baca Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi kalau lupa dibaca. Wa in kana al-fasl 'ala al-mu'tamad, dikatakan sini walaupun jaraknya sudah lama antara sholat dengan ingat, sudah lama. Kapan tadi? Kapan tadi habis duhur tadi enggak sholat, sudah lama. Tapi dikatakan wa in kana al-fasl. Karena fil bayyuri. Wa fi qalbi 'ala al-jalal annahu la yaqdi. Katanya Imam Qalyubi dalam kitabnya bahasanya tidak sunnah diqadha. Jadi kalau lupa ya sunnah, tidak sunnah di qadha, tidak baca takbir ketika ingat. Wa anna fawatahu bitulil fasl, kapan dianggap selesai waktunya? Bitulil fasl akibat sholat, selesainya dengan lamanya jarak antara salam dengan takbir. Kalau sudah jaraknya lama sudah tidak sunnah tak aw bilirat anhu, atau dia berpaling dari takbir setelah sholat, tidak mau takbiran, berarti habislah waktunya. Artinya kalau berubah pikiran, anda lebih baik takbir karena ini sunnah setahun sekali, tidak ada lagi nanti rumah takbir aja hukumnya tidak sunnah. Karena apa? Waktunya sudah keluar dengan i'rab. Karena dia tadi sudah berpaling, tidak mau takbir, berubah pikiran, sudah waktis waktunya. Yang kelima, yusannu ta'khiru takbir mutlak an azkari sholah. Takbir mutlak disunnahkan diakhirkan sampai selesai zikir-zikir yang ada setelah sholat. Takbir apa ini? Takbir mutlak malam hari raya Idul Fitri. Ketika itu kan kita takbir. Tapi ketika kita habis sholat, kita dahulukan takbir apa zikir? Takbir apa zikir? Ada khilaf ini berarti. Di sini sudah dibaca kalau masih salah. Disunnahkan zikir terlebih dahulu. Takbir mutlak disunnahkan di akhir kan. Jadi zikir dulu selesai, baru Allah Akbar. Itu kalau takbir mutlak. Tapi kalau takbir muqayyad, yaitu takbir yang ada dalam hari raya Idul Adha, yang dibaca setelah sholat, maka didahulukan daripada zikir yang ada setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung takbir Allah Akbar, baru setelah itu subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Ya, itu kalau takbir muqayyad. Jadi sunnah takhir takbir mutlak, disunnahkan diakhirkan takbir mutlak tersebut, sampai selesai zikir-zikir sholat. Dihilangkan muqayyad, berbeda dengan takbir muqayyad. Maka hukumnya yusannu taqdimuhu, disunnahkan didahulukan daripada zikir yang ada setelah sholat sama akhir indad. Yang terakhir, yusannu takbir liru'yatin na'am, disunnahkan membaca takbir, mengucapkan takbir ketika kita melihat binatang, hewan ternak. Na'am, hewan ternak. Na'am bi fathin nun, kalau bi kasrin nun ni'am, itu adalah jamaknya ni'mah. Ni'mah jamaknya ni'am. Alhamdulillah ala ni'amihi. Jangan alhamdulillah ala na'amihi. Kecuali kalau dia dapat kambing. Sunnah membaca takbir kalau dia melihat hewan ternak. Kecuali ada, di sini ada kambingnya. Kambingnya pakai kerudung apa? Tidak ada takbir, tidak ada kambing ya. Kalau di Pondok Putra kan ada, Pondok Ba'alawi ada. Jadi ketika melihat Allahu Akbar Allah, kita baca takbir di situ. Kambing mainan tidak sunnah. Yang sunnah tentu kambing beneran. Apalagi kalau kambing pakai kerudung. Tidak sunnah. Yusani takbir liru'yatin na'am aw sama'i sawtiha, bahkan bukan hanya melihat. Ketika kita mendengar suaranya kambing, suaranya sapi, ya maka disunahkan ketika itu membaca Allahu Akbar. Tambah lagi, tambah kerasakan juga takbirnya. Kapan kita membaca takbir sunnah ketika melihat hewan? Bukan setiap saat, bukan setiap waktu. Jangan nanti ente melihat kambing, sunnah takbir. Makan di rumah, makan di kamar, ternyata ikannya kambing. Allahu Akbar. Ya, kita membaca kapan? Fi asyril hijjah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ketika melihat hewan, apalagi itu kan waktu banyak-banyaknya hewan itu. Maka di situ kita ketika melihat atau mendengar suaranya, sunnah membaca takbir. Qala fil i'ab tawahidah. Dikatakan di i'ab di sini marrah wahidah. Cukup satu kali, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. La ilah. Nanti suara lagi, Allah, la. Kepanjangan. Cukup Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiknya banyak, terus-terusan akhirnya kan. Hukumnya sholat id. Hukumnya sholat hari raya. Waktuha dan waktunya sholat hari raya yang akan datang. Halaman 85. Yang mana ini? Tahzinnya sukut. Tahzir minasukut alal ilim. Tahzir dari kata hazara, yuhaziru, memperingatkan. Peringatan. Hazara yuhaziru tahziran, memperingatkan. Peringatan, hati-hati, peringatan. Jangan menyentuh, ini kesetrum. Ya, contoh, Ini juga demikian, hati-hati, peringatan, mina sukut ala ilmu, jangan diam dengan ilmunya. Artinya kalau punya ilmu, sampaikan ilmu yang ada kepada orang lain. Mensu'ila an ilmin fakatana ujina bilijamin mimbarin yaman kiamat. Barang siapa yang punya ilmu ditanya tidak mau menjawab, maka dia akan di kuda yang di hidungnya, mulutnya ditaruh alat tutupi. Nah itu namanya uljima bilijamin, bilijamin dengan alat, dengan alat yang terbuat dari api. Artinya mulutnya ditutup dengan api di hari kiamat kalau dia tidak mau mengajarkan ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu, bagi yang mempunyai ilmu, termasuk kewajiban bagi yang mempunyai ilmu menyebarkannya kepada orang lain. Apalagi dikatakan bahwasanya orang yang menyebarkan ilmu yang lain, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu laduni, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila man alima summa alam, man min alima wa amila wa alam yud'a aziman fi malakuti samawat. Barang siapa yang belajar mempunyai ilmu, kemudian setelahnya dia mengamalkannya, kemudian setelahnya dia mengajarkannya, yud'a aziman fi malakuti samawat, dia akan menjadi orang yang besar di alam langit sana. Jadi di alam langit, di alam malaikat, orang yang mengajar itu dianggap orang yang mulia, orang yang maqamnya, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di dunia, di bumi dia dianggap remeh, direndahkan orang, tidak dihormati, tapi di hari di langit, di alam langit, di alam malaikat itu dianggap besar, dianggap mulia. Kalau dia dengan tiga hal tadi. Maka dikatakan faedah pertama, qala alaihi salatu wasallam, wa ilmu lil alim idza sakata ala ilmi. Well. Apa artinya well? Ya, celaka. Ada yang mengatakan seperti itu, celaka, well, ini tahzir, awas, celaka. Ada yang mengatakan well artinya wadin fi jahannam, ada tempat, ada wadin apa? Lembah fi jahannam, yang ada di neraka jahannam. Namanya well. Bukan well bahasa Inggris. Bahasa Arab ini. Yang mirip-mirip bahasa Inggris juga kan? Well. Ya, ini ada yang mengatakan nama lembah di jahanam. Ada yang mengatakan kinaya an syiddatil azab. Itu adalah kinaya untuk mengungkapkan azab yang sangat pedih, sangat keras. Wailun alaik. Jadi inti akan sangat mendapatkan ancaman atau siksaan yang keras. Wailun lil musallin, dikatakan situ. Wailun lil musallin. Ya, itu well. Ada yang mengatakan seperti itu, celaka. Ada yang mengatakan lembah di jahanam. Ada yang mengatakan itu sangat mendapatkan azab yang sangat pedih, sangat keras. Nah, wailun lil alim, celaka bagi orang alim. Orang alim padahal. Tapi kalau apa? Idza sakata ala ilmi. Kalau dia diam dengan ilmunya, tidak mau mengajar. Jadi termasuk bukan hanya laki-laki, walaupun wanita ya. Ketika pulang untuk punya ilmu, ajarkan ilmu kalian. Walaupun kepada keponakan-keponakan sendiri, walaupun kepada tetangga, walaupun kepada keluarga. Itu berarti dia tidak diam daripada ilmu. Dia ajarkan. Wailun lil alim idza sakata ala ilmi, wa wailun lil jahil idza sakata ala jahil. Jadi kadang-kadang sekarang banyak juga ustadznya diam, muridnya juga, orang yang bodoh juga diam, yang alim diam. Kenapa? Karena orang tidak datang dan minta sama dia untuk mengajar. Orang yang bodoh tidak mau, tidak mau minta belajar. Bukan orang lain, tidak mau minta. Dirayu-rayu dulu, kadang-kadang begitu. Kadang apa di pondok? Tidak kerasa mau pulang, tidak mau belajar, bantuan. Padahal dia bodoh. Tapi pakai dirayu untuk belajar. Mestinya kan dengan kesadaran sendiri dia harus mau belajar. Indah, ustadznya merayu-merayu. Apalagi di Ba'alawi sana. Kecil-kecil kan. Namanya biasa dimanja sama orang tuanya. Minta pulang kenapa? Kangen, kepingin di rumah. Jadi pekerjaan anak di situ yang menggila anak yang tidak kerasa. Namanya anak kecil. Kalau dewasa tidak kerasa, nah, itu sudah kelewatan batas itu. Terlambat. Kecil dulu, baru gak apa-apa yang dia mau manja. Kalau sudah dewasa tidak perlu manja. Jadi apa? Wailun lil jahil idza sakata ala. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang hadis kita baca tadi. Man su'ila an ilmin sakata man aljamahu Allah yaum al-qiyamah bil yamin min nar. Wa su'al bilisan maqal zahirun jali. Soal pertanyaan tadi kan man su'ila, barang siapa yang ditanya. Jadi kalau ada orang alim diam daripada ilmunya, karena orang awam, orang bodoh, orang sekitarnya tidak mau belajar, tidak meminta, tidak bertanya bahkan, dapat ancaman atau enggak? Hah? Tadi kan dikatakan mansu'ilah, berarti kalau tidak ditanya dapat ancaman? Dahirnya tidak dapat ancaman kalau tidak ditanya. Tapi ingat, yang dimaksud dengan ditanya itu bukan hanya dengan ucapan, walaupun dengan keadaan. Dikatakan di sini dengan ucapan jelas, dengan lidah jelas. Ya Ustaz, Anda tanya hukumnya ini apa? Anda mau diam? Anda biar dapat ancaman dari Allah? Ya itu jelas kan? Ya Ustaz, Anda mau belajar? Tidak usah. Anu mau aktum al-ilm, anu mau menyembunyikan ilmu. Jelas. Ini enggak, orang tidak ada bertanya. Banyak sekarang orang bodoh-bodoh ini. Bodoh enggak mau tanya. Ketika orang enggak mau bertanya, tapi keadaan mereka sebenarnya bodoh. Keadaan mereka ibadahnya enggak karuan. Dan orang alim itu tahu. Tidak perlu orang-orang itu meminta bertanya kepada orang alim tersebut, meminta untuk belajar, tidak perlu. Kewajiban orang alim tersebut dengan sendirinya meminta kepada orang-orang itu untuk belajar, mengajari, datang kepadanya. Kalau nanti taal belajar sama anak, ayo nanti tanya jawab sama anak, ayo anak ajari nanti sholat. Seperti hadis Anas bin Umar bin Sulaiman seperti itu. Datang kepada orang-orang yang di pasar, duduk bersama mereka, diajari tentang sholat. Datang kepada orang-orang yang di sawah, bahkan duduk ngobrol majelis, nanti dimasuki ilmu-ilmu fikih. Jadi didatangi satu persatu. Bukan nunggu di masjid, nunggu orang murid datang. Ia tidak bakalan datang. Ia ini bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu, murid berusaha sekuat tenaga merayu guru supaya mau dong mengajar. Itu dulu. Sampai kalau tidak gampang dulu guru itu dengan sendirinya, dengan seenaknya menerima murid untuk belajar. Tidak, dites dulu, diuji dulu kan. Sampai dalamnya kitab Al-Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali bahasanya ada seseorang yang datang kepada seorang guru. Salah satu ujian pasti disuruh khidmat. Suruh begini, suruh begitu, suruh. Kira-kira dia melaksanakan dengan senang hati, dengan bagus. Termasuk seorang datang. Nah, nanti sekarang terlambat datangnya. Tidak ada tugas sudah. Terakhir yang ada tugas, ada batu-batu yang sudah dipakai untuk ceboknya orang-orang Qadha'il Hajjah. Kotor-kotor semuanya. Jadi itu tugas yang dia membersihkan. Dulu kan pakai batu. Di Haman tidak ada air. Di sini ada tambah. Nanti kalau sudah selesai buang air besar, pakai batu, taruh. Itu tugasnya diberi untuk membersihkan batu-batu tersebut dari kotoran manusia. Pak, tapi dia dengan senang hati bersihkan. Tapi dengan itu, Allah fatahallahu alaih, lebih dari yang lainnya. Tugasnya lebih berat dari yang lainnya, tapi dengan itu dia mendapatkan futuh lebih cepat daripada yang lainnya. Jadi tidak gampang untuk belajar langsung diterima, tidak dengan syarat begini, dengan syarat begitu, harus begini, harus begitu. Yang kalau sekarang, bangun saat dabudu begini, dabudu harus menghafal bunyi, tidak masuk orang, tidak mau belajar kan. Yang itu kalau belajar harus pakai warna putih, harus bawa kitab, harus bawa ini, harus jalan waktu, tidak boleh terlambat satu menit pun terlambat, harus digantung. Gitu. Misalnya, nah, kalau begitu anda tidak usah belajar, sudah cari ustadz yang lain. Ya, yang penting malah sekarang banyak ustadz yang merayu murid untuk mau belajar. Ini zamannya memang seperti itu yang dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Haddad. Ya, dikatakan bahwasanya zaman sekarang ini yang dahi lil matlub, artinya lil ustadz anjur jawir talib, murid. Jadi ustadz sekarang yang hendaknya mencari-cari murid. Kalau dulu, zaman dulu murid yang cari-cari guru. Tapi zaman sekarang, itu zamannya Abu Abdullah Al-Haddad, apalagi zaman sekarang lagi. Hendaknya seorang ustaz, seorang guru yang berusaha mencari murid untuk mau belajar. Nah, dikatakan sini wasu'al bisa saya menolak. Kebair, cari. Orang bertanya kepada ustaz, kepada orang alim dengan lidah mereka, dengan ucapan mereka, berarti hukumnya jelas sudah. Walayat udu, dan tidak jauh kalau kita katakan, an yakuna su'alu bilisanil hal, pertanyaan mereka dengan lisan, dengan lidah keadaan mereka, mislahu hukumnya sama, dengan lisan al-maqal tadi. Au khariban wa hampir sama. Jadi walaupun mereka dengan lidahnya mereka tidak bertanya, tapi keadaan mereka bertanya. Mereka sebenarnya bertanya, sholat mereka, ibadah mereka itu bertanya, walaupun sebenarnya lidahnya tidak bertanya. Tapi keadaan mereka menunjukkan mereka sebenarnya bertanya, artinya butuh kepada ilmu. Ya, waqad qila, padahal sudah dikatakan, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah al-hal keadaan lebih fasih daripada lidah al-maqal, daripada ucapan. Jadi kalau misalnya ustaz dengan ucapan yang menganjurkan orang-orang begini-begini, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau dia mempraktikkan di hadapan mereka. Jadi mereka, oh ternyata ustaz itu mengamalkan begini, lebih tertarik untuk mengamalkan daripada diucapkan. Itu artinya lisanul hal afsah min lisanin ma. Allah alam, ada pertanyaan? Ya ustaz, apakah hukumnya wanita mewarnai rambut? Semir artinya. Apakah ada perbedaan hukum antara wanita yang telah menikah dengan wanita yang belum menikah? Jadi wanita memakai semir, mewarnai rambut, boleh-boleh aja. Sama dengan laki-laki hukumnya. Walaupun laki-laki pun juga boleh. Cuma hindari asawat. Hindari semir berwarna hitam. Kecuali semir berwarna hitam, maka hukumnya haram. Kalau selain warna hitam boleh. Bahkan kalau merah atau kuning, hukumnya sunnah. Sunnah. Pernah ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abi Quhafa namanya. Abi Quhafa datang kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dan dilihatnya oleh Rasulullah SAW, warna rambutnya itu sudah banyak ubannya, sudah putih semuanya. Rasulullah memerintahkannya untuk menyemir rambutnya. Bihunna atau sufra, warna merah atau kuning. Wajtanibu asawat, tapi hindari warna yang hitam. Jadi di sini ulama mengambil kesimpulan boleh dengan warna yang merah dan kuning sunnah, mubah dengan warna yang lain, tapi haram dengan warna yang hitam. Ini tidak berbeda hukumnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Cuma kalau perempuan masih ada pendapat, kalau perempuan itu sudah menikah, ada pendapat yang mengatakan boleh menyemir dengan warna hitam kalau diperintah, disuruh oleh suami. Ada pendapat yang kuat juga, pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau diperintah, kan disuruh. Ya, kalau disukai oleh suaminya diperintah, dikatakan boleh. Tapi kalau tidak disukai, tidak boleh menyemir dengan hitam. Bahkan menyemir dengan yang lainnya pun kalau tidak disukai oleh suami sebenarnya juga tidak boleh. Jelas ya, dan dikatakan menikah dengan wanita yang belum menikah, hukumnya sama. Walaupun yang belum menikah mau menyemir tidak masalah, tapi jangan ditampakkan. Nah, itu yang salah, kumir, tapi kemudian tidak pakai kerudung, atau mungkin kerudungnya ditaruh setengah, sebagian ditampak. Jadi boleh menyemir, tapi harus ditutup terus, tidak boleh ditampak. Nah, ini Ustaz, apakah perbedaan antara bank syariah dengan bank-bank yang lain? Ana sendiri tidak mengerti apa itu perbedaannya di dalamnya, karena Ana tidak mengerti bank. Jadi tergantung, nanti lihat, nanti tanya bagaimana kerjanya, bagaimana aturannya, bagaimana cara menjalankan uang yang ada di dalam bank. Kalau sesuai dengan bank, dengan hukum-hukum syariat, ya berarti bagus. Kalau tidak sesuai, berarti tidak bagus. Jadi walaupun namanya bank syariah, tapi di situ ada riba, tapi di situ ada transaksi yang tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh ulama, yaitu bukan syariah, namanya tok syariah. Jika kita menabung, ahsan menabung di mana? Yang paling baik menabung di akhirat. akhirat. Apakah bank syariah juga mengambil bunga dari pinjaman? Apalagi yang sudah dijawab tadi. Dites dulu nanti baru tanya, baru tahu. Bagaimana hukumnya jika ada seorang anak ingin memakai cadar akan tapi orang tuanya melarang dengan alasan nanti saja kalau sudah menikah, sedangkan anak ini ingin sekali memakai cadar dari sekarang? Mohon penjelasannya. Banyak seperti ini ya. Ya sudah kita katakan, ya memakai cadar masih ada khilaf bainan ulama, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Jadi selama orang tua menyuruh tidak memakai cadar tidak masalah, tapi yang penting kalau tidak memakai cadar jangan berdandan. Dan yang tidak mewajibkan cadar harus tidak berdandan, bahkan tidak boleh pakai celak, pakai lipstik, pakai bedak, jangan. Kalau itu berarti hukumnya haram. Kalau tidak pakai cadar pakai berdandan haram. Ya, lebih baik bercadar. Pakai kandang tidak apa-apa, merah-merah semuanya. Tapi harus itu ditutup. Ya. Jadi boleh tidak pakai cadar dengan perintah orang tua, tapi dengan catatan jangan berdandan. Ya, lebih baik lagi kalau mau pakai cadar. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala ufrinu pastu'uyu farikuru pasir gulu batin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ma jahimna fabihna fiddin wa yu'alimna ta'wil وأن الله سبحانه وتعالى وجبنا ولكم من فتوى المنوى وصوصا على القلب الجسد والروح ويدي جميع وإلنا وسهل أمرنا بلد مقاسدنا ويتي جميع مطالبنا ويبلغنا ما أملنا وأن الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن الحال من حالة الشقوى إلى حالة السعادة من حالة المعصية إلى حالة الطاعة ومن حالة السخط إلى حالة الرضا من حالة الضيق إلى حالة السعة من حالة الفقر إلى حالة الغنى وأن الله سبحانه وتعالى يذكرنا ويقول لنا لا يسيئنا يا الله رعباتنا فنبكنا يا أحباب من جميع المصائب من جميع الشرور الدنيا والدنيا يا الله رعباتنا ومن جميع الفتن ومن جميع الأمراض وأن الله سبحانه وتعالى يرسول يرحم هذه الأمة ويسعد الله فرجا هذه الأمة ونصر المسلمين ونصر أمر المسلمين ونحمد المسلمين ونتق المسلمين ونهلك الكفر ونهدى النصارى ونسلم شتى الفهم ونفرج جمعهم ووفقنا للأمر ما علمنا ويعلمنا ما جعلنا فقهنا في الدين ويعلمنا تعويل على أهلنا كلنا شاء للجامع المقدم ويحرر إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Sudah baca ya Rabbana Tarohna. Yang terbaca ya Rabbana Tarohna.